نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita berjumpa untuk yang pertama kalinya di masjid ini sekalipun untuk kesekian kalinya di Cilegon. Kira-kira ada 10 kali ya saya kesini, kira-kira atau kurang sedikit. Sekalipun sudah lama kita tidak berjumpa lebih dari 1 tahun, sebenarnya Cilegon tidak pernah lupa dari ingatan saya. Cuma jarang saja dikunjungi, lewat pernah. Dalam kesempatan sekarang ini kita akan membahas sebuah masalah yang sebenarnya sudah mutabak, sudah teraplikasi atau terrealisir dalam kehidupan keseharian kita bahkan sejak zaman dahulu kala. Bahkan Al-Quran menjelaskan untuk inilah manusia diciptakan oleh Allah. Materi yang akan kita bahas tentang al-khilaf bainal ulama wa mawqifuna anhu, ikhtilaf di kalangan para ulama dan bagaimana sikap kita terhadap ikhtilaf itu serta apa yang menjadi penyebab dari hal itu. Buku-buku atau kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini amat sangat banyak. Di antaranya ada buku khusus yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan judul Raful Malam an A'immatil A'lam. Itu bercerita tentang ikhtilaf para ulama beserta sebab-sebabnya. Bahkan secara khusus dan panjang lebar serta mendalam, Asy-Syaikh Rustani menyusun kitab dengan judul Al-Milal wan Nihal. Al-Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan tentang masalah ikhtilaf di kalangan umat Islam ini dalam 2 jilid besar yang diberi judul dengan kitab Al-I'tisam. Ketiga buku tadi terlalu tebal untuk kita bahas dan terlalu rinci sehingga butuh waktu yang panjang untuk membahasnya secara tuntas. Adapun dalam keterbatasan waktu yang kita miliki sekarang, cuma sampai zuhur insya Allah, kita akan mengambil penjelasan tentang istilah para ulama beserta sebab-sebabnya dan bagaimana sikap kita terhadap istilah itu. Akan kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang merupakan muhadharah beliau yang kemudian ditranskrip dan lahir sebagai sebuah kutip buku kecil. Kemudian buku kecil ini dimasukkan menjadi salah satu bab dalam sebuah buku besar yang berjudul Kitabul Ilmi, dan bab ini dimasukkan pada bab yang terakhir dengan judul tentang ikhtilaful ulama wa asbabuha wa mawqifuna anhu. Ikhtilaf para ulama atau al-khilaf baina ulama, asbabuhu wa mawqifuna minhu. Ikhtilaf antar para ulama, sebab-sebabnya dan bagaimana sikap kita terhadap ikhtilaf tersebut. Sebelum kita masuk kepada materi itu, perlu saya kemukakan sebuah pengantar yang penting. Tapi saya janji pengantarnya tidak akan terlalu panjang sebagaimana biasanya. Pengantar tersebut dianggap penting untuk menyadarkan kita, juga sebagai fondasi utama tentang sikap yang benar dalam menghadapi ikhtilaf ini. Pengantar ini sampai pada ujung kesimpulan, sebilang dulu nanti mukadimahnya, bahwa ikhtilaf adalah hal yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Karena itu termasuk hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan itu pulalah yang menjadi tujuan, salah satu tujuan diciptakannya manusia. Kata Allah, manusia diciptakan untuk ikhtilaf, dan ikhtilaf itu menjadi salah satu di antara sekian banyak ujian Allah kepada manusia, seperti ujian-ujian yang lainnya. Allah menyatakan ini dalam Al-Quranul Karim, Surah Hud, ayat 118, 119, 120. Allah menyatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Ayat 119 menyatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Manusia itu selalu ikhtilaf. Ayat ini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisam, mengisyaratkan dua hal. Hal pertama, bahwa ikhtilaf sudah menjadi karakter dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Dan ini tidak diambil dari dua kata dalam ayat ini. Kata yang pertama, lafaz la yazalun, wa la yazaluna. La yazalun maknanya tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, alias terus-menerus, selalu. Dan ini menunjukkan sudah berurat akar, sudah mendarah daging, sudah tertanam kuat dalam jiwa setiap manusia sehingga menjadi karakter. Inilah lafaz pertama yang menunjukkan manusia diberi karakter suka ikhtilaf. Lafaz kedua diambil dari kata mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Bentuk isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku dari ikhtilaf, berasal dari kata ikhtilafa, yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Mukhtalifun adalah isim fa'il dari ikhtalafa. Kata kerjanya ikhtalafa fi'il madini. Subjeknya mukhtalif. Kata Imam Asy-Syatibi, ismul fa'il yufidu thabat. Isim fa'il itu memberi faedah, memberi makna thabat. Thabat itu tetap. Sehingga kalau orang disebut huwal mukhtalif, berarti orang itu memiliki karakter yang tetap suka berikhtilaf. Sehingga dari ayat ini, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf, menunjukkan manusia diberi karakter oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berikhtilaf dengan sesamanya. Ini poin pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi dari ayat ini. Kedua, beliau juga menjelaskan bahwa yang dimaksud ikhtilaf di dalam ayat ini bukanlah perbedaan pendapat, akan tetapi maknanya adalah iftirak, perpecahan, termasuk pertengkaran dan permusuhan. Bukan sekedar semata-mata perbedaan pendapat, tapi iftirak, tahasud, tadabur. Tahasud itu saling hasad, saling dengki. Tadabur itu saling membelakangi, silih tonggongan kata orang Sunda. Bermusuhan itu idioma atau ungkapan untuk menyatakan saling memusuhi. Inilah makna istilah di dalam ayat ini. Ada qarinah nanti di dalam ayat selanjutnya. Nah, qarinah di dalam ayat selanjutnya, qarinah itu artinya dalil lain yang memalingkan dari dalil pokok tadi. Ayat berikutnya menyatakan, setelah Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah adalah orang yang tidak akan ikhtilaf. Seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, enggak. Mereka dikecualikan dari orang-orang yang berikhtilaf tadi. Dari ayat inilah kata Imam Syatibi, manusia dari aspek ini dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama ahlul ikhtilaf, kelompok kedua ahlul rahmah. Siapa ahlul ikhtilaf dan siapa ahlul rahmah? Apakah ahlul rahmah adalah orang yang tidak pernah ikhtilaf, tidak pernah berbeda pendapat? Kalau ahlul rahmah maknanya tidak pernah berbeda pendapat, berarti tidak ada ahlul rahmah di dunia ini. Sebab orang-orang terbaik sekalipun berbeda pendapat. Seperti para ulama, satu sama lain berbeda pendapat. Seperti para sahabat, satu sama lain juga berbeda pendapat. Jadi kalau ahlul rahmah adalah orang yang tidak berbeda pendapat, enggak ada ahlul rahmah kalau begitu. Oleh karena itu, kata Imam Asy-Syatibi, yang dimaksud ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah, beliau menyatakan, fa'amma ahlul ikhtilaf fayakhtalifuna ikhtilafan layadurruhum, wa'amma ahlul rahmah fayakhtalifuna ikhtilafan layadurruhum. Ini perbedaannya. Adapun ahlul ikhtilaf adalah mereka yang berikhtilaf dengan ikhtilaf yang menimbulkan madarat kepada mereka. Dengan ikhtilafnya mereka bertengkar. Mereka saling hasad, saling dengki, saling memojokkan, saling memfitnah, menghujat, menyesatkan, membid'ahkan. Akhirnya bermusuhan, akhirnya perpecahan. Adapun ahlul rahmah, mereka juga ikhtilaf atau berbeda pendapat, tapi dengan perbedaan pendapat yang tidak menimbulkan mudharat. Ahlul rahmah juga berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat mereka tidak menimbulkan saling hasad, saling dengki, saling bermusuhan, saling menghujat, saling menghina, saling memojokkan, saling melecehkan. Enggak. Dan itu yang terjadi di kalangan para ulama dan para sahabat. Ketika umpamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan kunun subuh itu sunnah, Imam Ahmad sang murid menyatakan kunun subuh itu bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini musuh bebuyutan, bertolak belakang, kontradiktif. Tapi apakah ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad mereka saling menghujat? Kata Imam Ahmad, itu Imam Syafi'i ahlu bid'ah. Wah, mereka saling menyanjung, mereka saling memuji, mereka saling mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Tidak saling bermusuhan, bahkan saling menghargai, menghormati, menyanjung, dan mengklaim bahwa orang lainlah yang lebih berilmu daripada dirinya. Sama sekali tidak menimbulkan mudharat di kalangan mereka ikhtilaf yang terjadi. Demikian juga di kalangan para sahabat ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina, dia salat 4 rakaat secara tam. Padahal dulu Rasulullah salat ketika ke Mina itu 2 rakaat di qasar. Terdengar Abdullah bin Mas'ud, dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah. Ketika Abdullah bin Mas'ud pergi bareng-bareng ke Mina beserta Uthman, lalu sholat berjamaah, Uthman menjadi imam 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud ikut 4 rakaat dan sedikit pun tidak protes. Ditanya, bukankah engkau istirja ketika Uthman sholat 4 rakaat, kok kamu ikut sekarang 4 rakaat? Sesungguhnya bertengkar itu jelek. Sudah begitu, tidak ada mabarak yang muncul dari ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka, sama sekali tidak ada. Ini ahlul rahmah. Sehingga perbedaan antara ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah hanya dilihat dari bagaimana sikap mereka ketika berikhtilaf. Kalau ketika berikhtilaf melahirkan madharat sampai saling hujat, saling membid'ahkan, saling menyesatkan dan yang sejenisnya, itulah ahlul ikhtilaf. Kalau ikhtilaf yang terjadi itu sedikit pun tidak menimbulkan mabarat, bahkan ikhtilaf dari masalah yang diperselisihkan itu dianggap sebagai hazanah intelektual di kalangan kaum muslimin yang positif dampaknya, aplikasinya juga, maka itulah ahlul rahmah. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi penyebab utama seorang muslim bertengkar dengan muslim lainnya bukanlah karena perbedaan pendapat, tapi karena buruknya karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Ketika perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan orang bodoh awam, dia memiliki fanatisme terhadap pendapatnya atau ustaz atau ulama yang diikutinya. Dia juga memiliki gengsi, arogansi, tendensi-tendensi duniawi, ambisi-ambisi pribadi, gitu ya. Itu diikut sertakan dalam ikhtilafnya, berantem dia dengan orang lain, dengan lawan pendapatnya. Karena di sana merasa kehormatannya dilecehkan, karena dia merasa gengsinya diinjak-injak, harga dirinya tidak dimuliakan, maka muncul emosi, bertengkar dia. Tapi ketika ikhtilaf terjadi di kalangan ulama yang ikhlas, yang berilmu, yang berakhlak, yang beradab, maka seluruh efek negatif dari ikhtilaf sama sekali tidak terjadi, bahkan menjadi rahmat bagi umat yang awam. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berdebat dengan salah seorang ulama yang sejaman dengan beliau, lalu ulama sahabatnya ini marah karena perbedaan pendapat itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menyatakan, ya akhilatullah, wahai saudaraku, jangan kamu marah. Fa inni la uhibbu anna sahabata la yakhtalifun, karena sesungguhnya aku tidak suka kalau para sahabat tidak ikhtilaf. Umar bin Abdul Aziz tidak suka kalau para sahabat tidak ikhtilaf. Karena apa? Karena ikhtilafus sahabat rahmat alil ummah. Karena ikhtilaf para sahabat itu rahmat bagi umatnya. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisam. Bukan berdasarkan hadis ikhtilafu ummati rahmat. Hadis itulah asalan. Tapi ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Di mana letak rahmat dari ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat? Pertama, karena ada di perbedaan pendapat para sahabat. Sahabat ini begini, itu begitu, yang ini beda lagi. Sedangkan semua sahabat harus dijadikan rujukan dalam memahami Islam. Berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan nas hadis-hadis yang sahih. Al-Quran umpamanya antum sering dengar surah At-Taubah ayat yang ke-100 ya. Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini maksudnya sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam memahami Islam dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ayat ini mengisyaratkan wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam dan dapat jaminan dari Allah. Yang dijamin bukan hanya sahabat, tapi orang-orang yang mengikuti pemahaman sahabat dalam memahami Islam ini. Oleh karena itulah para ulama setelahnya melihat pendapat para sahabat. Karena pendapat para sahabat merupakan alat yang tepat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka langsung menjadi saksi hidup diamalkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga ikut mengamalkannya. Mereka mendengarkan langsung penjelasan itu dari Rasulullah SAW. Pokoknya komplit lah. Makanya mereka jadi rujukan dalam memahami Islam. Termasuk dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kasus itu muncul. Para ulama melihat bagaimana sikap dan pendapat para sahabat. Seperti Imam Az-Zuhri dalam dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ketika ditanya bagaimana sih hukumnya menggunakan lemak gajah yang sudah mati. Kalau dagingnya kan bangkai, gak boleh dimakan kan. Lemaknya digunakan untuk menyisir rambut, untuk meminyaki rambut biar kinclong. Terus butuh alat untuk nyisir biar tambah kinclong. Sisirnya diambil dari tulang belulang bangkai gajah yang sudah mati itu. Boleh apa enggak? Enggak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Enggak ada dalam hadis yang membolehkan atau yang melarang. Kalau yang melarang memakannya tentu jelas ada ya. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kamu al-maitatu bangkai gajah. Maksudnya haram makannya. Terus bagaimana kalau enggak dimakan? Cuma dipakai meminyaki rambut. Imam Az-Zuhri berkata, "Adraktu katsiran min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat dengan banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminyaki rambut-rambut mereka dengan bangkai gajah tersebut dari gajinya ya. Bukan gaji honor, gaji lemaknya, dan menjadikan tulang belulang bangkai itu sebagai sisir mereka. Dijadikan hujjah, dijadikan dalil apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Karena begitulah suruhan Al-Quran, begitulah perintah sunnah, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan seterusnya melihat pengamalan sahabat. Nah, karena ketika sahabat berbeda pendapat dalam sebuah perkara, ini begini, itu begitu, yang ini beda lagi umpamanya, para ulama mikir mana yang benar. Ini alasannya kenapa sahabat ini berkata demikian. Itu alasannya juga bagaimana kenapa demikian. Yang lain lagi bagaimana. Lalu dari sini lahirlah ijtihad para ulama. Lahir kaidah-kaidah dalam ilmu usul fiqih, kaidah di dalam berbagai macam ulum syar'iyah, dan itu salah satu rahmat yang muncul akibat ikhtilaf para sahabat. Coba kalau sahabat pendapatnya satu, nggak ada yang berbeda satu pun umpamanya ya. Adakah ulama setelahnya yang berani mengambil pendapat lain yang berbeda dengan para sahabat? Gak mungkin ada. Ikut satu, kalau semuanya satu dalam segala hal, gak akan ada ijtihad. Tidak akan ada kaidah-kaidah dalam ilmu usul fiqih. Kaidah dalam hal ini, dalam hal itu. Kaidah dalam hadis, mustalahul hadis. Kaidah di dalam ulumul tafsir. Kaidah dalam berbagai macam ulum syar'iyah nggak akan ada. Lahirnya kaidah-kaidah itu karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Lahir ijtihad, lahir beberapa disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mentarjih. Mentarjih itu mencari pendapat yang lebih rajih dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan para sahabat. Inilah rahmat yang dilahirkan dari ikhtilaf para sahabat. Ini yang pertama. Kedua, andai para sahabat tidak ikhtilaf, sedangkan sahabat itu imannya luar biasa tingginya, semangat ibadahnya tak perlu diragukan lagi. Lihat Utsman bin Affan, kalau dia sholat malam cuma satu rakaat, tapi semalaman. Seusai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah terus sampai anas dengan tengah-tengahnya. Semalaman baru beres. Para sahabat ketika dia Ramadan, diceritakan oleh salah seorang sahabat As-Sa'id bin Yazid, imam di zaman kami saat itu membaca setiap satu rakaatnya 200 ayat. Sampai masing-masing kami banyak yang membawa tongkat untuk bersandar mintulil qiyam karena lamanya berdiri. Serokat 200 ayat. Dan kami tidaklah bubar dari taraweh kecuali menjelang fajar. Itu para sahabat coba. Tahu bahwa tadi malam itu sholatnya panjang, besoknya bukan kapok. Bawa tongkat. Sampai ada yang melonjong ketika sholat. Kalau sekarang kita terapkan, hari pertama umpamanya semalaman, kedua kosong di jamin. Sahabatnya begitu. Hebatnya keimanan sahabat, hebatnya semangat juang para sahabat dalam melakukan ibadah, pasti mereka akan mengambil pendapat terafdol, terbaik, walaupun terberat. Ketika sahabat sepakat dalam satu jenis ibadah dengan kadar terberat, tidak akan ada yang mengambil yang terendahnya, terberat. Satu pendapat itu semua dan tidak ada pendapat yang lain. Itu harus diikuti oleh umatnya. Sehingga umatnya merasa berat dengan ibadah tersebut. Jangankan terawih semalaman ya. Terawih yang di kita sekarang cuma setengah jam. Itu paling hari pertama, kedua, paling sepekan pertama penuh. Masuk pekan kedua sudah mulai berkurang. Masuk pekan terakhir kosong, cuma imam. Yang penuh mual. Pasak rekan gitu, masjid kosong. Jangankan terawih, sholat fardu yang lima waktu ada gak? Satu masjid saja yang penuh dalam satu kali sholat. Saya pikir masjid ini gak gede-gede amat. Kecil. Tapi saya tidak yakin pas setiap sholat lima waktu ini penuh enggak. Mungkin hanya ada imam dan muadzin mungkin. Karena dilihat agak terpencil. Iwan-iwan yang sekarang jauh saya yakin bukan sekitar sini yang datang sekarang. Tapi dari jauh-jauh sehingga tidak mungkin setiap sholat lima waktu datang ke sini. Apalagi yang sunnah-sunnah, yang fardu aja seperti itu. Andai para sahabat sepakat dalam sebuah pendapat, mereka akan mengambil pendapat terafdol, terbaik sekalipun terberat. Kalau itu yang terjadi nanti umat hanya mengikuti mereka yang hanya satu pendapat dengan keadaan ibadah yang berat, maka akan beratlah kaum muslimin di dalam mengamalkan Islam ini. Akan tetapi ketika para sahabat ikhtilaf, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan, semuanya ada rujukannya dari kalangan para sahabat, maka umat setelahnya memiliki keleluasan untuk memilih pendapat dari sebuah pelaksana ibadah yang sesuai dengan kadar kemampuan dirinya. Ini aspek kedua dari rahmat yang muncul akibat ikhtilaf para sahabat. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak suka kalau para sahabat tidak ikhtilaf, karena ikhtilaf para sahabat menjadi rahmat bagi umat setelahnya. Nah, oleh karena itulah dari ayat tadi surah Hud ayat 119-120 itu menyatakan, وَلَا يَزَالُنَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّهُ. Manusia itu selalu ikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah adalah orang yang ketika ikhtilaf, ikhtilafnya tidak menimbulkan madarat bagi mereka, tidak menimbulkan saling dengki, saling hujat, saling menyesatkan, saling memaki, saling mencaci. Enggak, tapi tetap dengan adab, sehingga ikhtilafnya sama sekali tidak menimbulkan madarat bagi mereka. Di ayat selanjutnya Allah menyatakan, walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Berkata Imam Asy-Syatibi, walidzalika ay walil ikhtilafi khalaqahum, untuk ikhtilaf itulah Allah menciptakan mereka. Jadi memang manusia diciptakan agar ikhtilaf. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dengan berdoa dengan tiga isi tiga permintaan. Dua diantaranya dikabulkan oleh Allah, satu diantaranya ditolak. Yang ditolak, aku minta agar umatku tidak berpecah belah. Inilah yang ditolak. Makanya Nabi SAW menyatakan, satastariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Qila wa ma jamaah, qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu inilah jamaah. Lalu ditanya, apa jamaah itu? Beliau menjawab, ma'ana alaihi wasami, itu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ini konsep hidup, pemahaman tentang Islam yang dipahami, diamalkan, dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Inilah jamaah. Selain itu, maka keluar dia dari kebenaran. Sehingga kemarin di Jakarta, mungkin di Bandung, mungkin juga di sini, muncul sebuah wacana yang dilontarkan melalui media bahwa Islam harus diinterpretasikan, disesuaikan dengan budaya masing-masing, budaya di tempat kita hidup masing-masing, sehingga tidak boleh dibenturkan antara Islam dengan budaya. Oleh karena itu boleh jadi Islam di Indonesia berbeda dengan Islam Timur Tengah, berbeda dengan Islam di negara-negara yang lainnya, karena budayanya beda. Dan budaya adalah merupakan alat untuk menginterpretasikan Islam sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wacana itu muncul begitu gencar, diekspos di berbagai macam media, dikonsumsi oleh orang-orang yang kosong dari pemahaman yang benar. Jadilah ini rancu. Kita jawab, Islam ini wahyu, bukan ra'yu. Islam ini bukan hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW, apalagi manusia lainnya. Islam ini wahyu. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh para sahabat tentang suatu yang termasuk bagian dari agama, tapi beliau tidak tahu, belum diberi wahyu oleh Allah, beliau diam menunggu turunnya wahyu. Setelah wahyu turun, baru oleh Nabi SAW disampaikan. Banyak ini contoh dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 4. Ketika Nabi SAW ditanya, apa saja sih makanan yang halal dan yang haram, Nabi tidak menjawab. Sampai turun wahyu Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka mada uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, jawab olehmu, telah dihalalkan bagi kalian semua yang baik-baik. Surah Al-Baqarah 216, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa sih infak terbaik, Nabi tidak menjawab. Karena ini bagian dari agama, menunggu turunnya wahyu. Turun surat ini, Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Jawab olehmu, al-afwa, beri maaf. Itu infak juga. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Ketika terjadi peperangan, yang pertama dalam Islam yaitu perang Badar dan dimenangkan oleh kaum muslimin dan memperoleh ghanimah yang banyak. Ini ghanimah ini tidak dimanakan ini, sebab zaman dahulu ghanimah haram. Kalau para nabi zaman dahulu yang izinkan perang seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, izinkan perang dan menang, ghanimahnya dikumpulkan di sebuah padang luas. Setelah terkumpul, ada api dari langit yang kemudian membakar ghanimah itu. Gak halal bagi Nabi dan umatnya pada zaman dahulu. Tapi di zaman Nabi Muhammad halal. Salah satu yang dihalalkan hanya khusus bagi Muhammad dan umatnya adalah ghanimah, yang tidak halal bagi umat-umat sebelumnya. Tapi bagaimana pembagiannya? Bertanya kepada Nabi SAW, Nabi gak bisa jawab. Karena ini bukan pendapat manusia, ini agama loh. Dan agama harus berdasarkan wahyu. Turun surah Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang harta rampasan perang. Jawab bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Demikian juga tentang bulan dan waktu-waktu sholat, waktu-waktu haji dan seterusnya. Mereka bertanya, Nabi tidak bisa jawab. Turun wahyu langsung Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah dan seterusnya. Banyak dalam ayat. Oleh karena itulah, ketika Ali bin Abi Thalib melihat Nabi berwudu dengan tetap menggunakan sepatu, diamati, sepatunya dibuka enggak? Ternyata enggak, cuma diusap bagian atasnya. Kata Ali, "Lau kana hadad dinu 'ala ar-ra'yi, lakana asfal al-khuf aula bil masjid min a'lahu." Seandainya agama ini berdasarkan ra'yu, pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah adalah bagian yang kotor, bagian atas enggak. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Ini menunjukkan agama bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama adalah wahyu. Sedangkan budaya, namanya budaya juga hasil budidaya manusia, hasil olah pikir manusia, kreasi manusia, hasil ijtihad manusia. Kalau agama ini dianggap budaya, berarti agama ini bukan wahyu lagi. Berarti hasil kreasi dan hasil istihad manusia. Kita enggak mau agama yang merupakan hasil olah pikir manusia. Kita ingin agama yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir bahwa agama harus disesuaikan dengan budaya setempat, itu benar-benar 100% merupakan adopsi dari pemikiran orang kafir. Orang kafir itu menganggap agama ini hasil olah pikir manusia. Buddha disebut Buddha karena diambil dari nama penyebarnya, yaitu Buddha Siddhartha Gautama. Kristen disebut Kristen karena diambil kata mereka dari penyebarnya, yaitu Kristus. Yahudi dari Yehuda, Zoroaster dari Zarathustra, bahkan Islam pun oleh mereka disebut dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Itu Islam disebut dengan Muhammadanism atau faham Muhammad. Nah, itu orang kafir. Sehingga kegiatan keagamaan di negara-negara kafir masuk dalam zona budaya. Kalau mau kita mau berceramah ke negara-negara kafir, ngadakan daurah di Eropa, di Jepang, di Cina, di Korea, pokoknya negara-negara kafir. Visa yang kita minta itu visa budaya. Bukan visa dakwah, enggak ada visa dakwah. Bukan visa agama, enggak ada, itu visa budaya. Kalau kita umpam visanya ke sana visa turis, ternyata ceramah dan terketahui oleh mereka, oh ini penyalahgunaan visa, itu bisa dipidana karena hal itu. Jadi orang yang beranggapan bahwa Islam pemahamannya harus sesuaikan dengan budaya tempat, itu diambil dari pemikiran atau pemahaman orang kafir tentang agama, bahwa agama ini budaya, bahwa agama ini hasil olah pikir manusia, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita meyakini Islam itu wahyu, bukan ra'yu. Termasuk bukan ra'yu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ditanya enggak menjawab, nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud jamaah adalah orang yang pemahaman Islamnya mengikuti aku dan para sahabatku saat ini, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup, termasuk hidup di Indonesia pada abad ke-21 ini, ke-21 ini, ke-2010 ya, tahun 2010 ini, itu harus mengikuti pemahaman Islam seperti yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Siapa yang menyimpang dari hal itu dan memahami Islam disesuaikan dengan budaya setempat, maka ini sudah menyimpang dari keislaman yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, Nabi dalam hadis ini menyatakan umat itu akan berpecah belah sampai 73 golongan, hanya satu yang benar, 72 yang lainnya keliru, menyimpang. Dan ini mengisyaratkan bahwa perpecahan adalah sesuatu yang sering takdirkan oleh Allah, sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, upaya yang harus kita lakukan bukan upaya untuk menghindarkan perpecahan atau perbedaan pendapat. Enggak mungkin. Bukan upaya untuk menyatukan yang tadinya berpecah belah. Enggak mungkin. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana sikap yang benar secara syar'i dalam menghadapi perbedaan pendapat yang terjadi. Itu yang harus kita ikhtiarkan, kita lakukan, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Inilah mukadimah yang saya katakan tadi, tidak akan terlalu panjang. Lalu apa sih penyebab timbulnya ikhtilaf di kalangan para ulama? Sebelum sampai ke sana, saya berikan khotimah kedua. Akan terlalu panjang juga. Yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan kita adalah ikhtilaf di kalangan para ulama dan bukan ikhtilaf di kalangan orang-orang awam. Sebab yang layak dan pantas berikhtilaf adalah para ulama, para ahli ilmu. Yang nanti penyebab perbedaan pendapat di kalangan mereka akan kita jelaskan dan bagaimana sikap syar'i menghadapi perbedaan pendapat itu. Adapun kalau perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan orang awam, murni hasil ijtihad mereka, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan itu bukanlah perbedaan pendapat, tapi itu adalah kesesatan yang terjadi di kalangan orang awam. Ada tiga penyebab dari kesesatan orang awam dalam memahami ajaran Islam. Sebab pertama, al-jahl, kebodohan. Nabi SAW bersabda, "Inna allaha la yaqbilul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Ikhwan, sebelum dilanjutkan, bagi yang lupa HP-nya belum di-silent, silent dulu ya. Dengan diaktifkan ringtone-nya, nanti mengganggu, baik mengganggu saya ataupun yang lain, dan mengganggu dia sendiri. Di-silent aja. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidhu liqabdil ulama. Hadis ini sudah dilihat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam bab Al-Fitan. Bukan fitnah ini. Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta lam yabqa 'alimun wa taqala an-nasu asaa'a juhala fasu'ilu fa'abtau bighayri ilm fadallu wa dhallu. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu begitu saja dari kepala para ulama, tapi dengan cara diwafatkannya para ulama tersebut, sehingga tidak ada lagi ulama yang tersisa. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, lalu mereka pemimpin bodoh ini ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Penyebab pertama timbulnya kesesatan kata Imam Asy-Syafi'i, annahu yu'taqadu annahu min ahli al-ilmi wal ijtihad wa lam yablugh tilka ad-darajah. Ada orang yang meyakini dirinya atau dianggap oleh orang lain bahwa dia itu alim, berilmu, padahal belum sampai ilmunya pada level itu. Lalu dia berfatwa tanpa ilmu. Dia ini harus diwanti-wanti, diperingatkan dengan hadis yang barusan. Sampai Rabi'ah, Syekh Imam Malik, gurunya Imam Malik, Rabi'ah di sini laki-laki. Bukan Rabi'ah Al-Adawiyah Sufiyah yang zindik itu, bukan. Ini ahli hadis, gurunya Imam Malik. Dikutip oleh Imam Syafi'i, beliau menyatakan, baka Rabi'ah itu bukan syariah. Fasulillah, hal musibatun nazalat bik? Qalala, walakin ustufya man laysa indahu ilmun fa'afta bi ghairi ilmin fadalla wa'adalla. Suatu saat Rabi'ah ini menangis dengan tangisan yang dahsyat, bukaan syadidah. Ditanya, apakah ada musibah yang menimpamu? Dia bilang, enggak. Akan tetapi ada seorang yang tidak berilmu dimintai fatwa, dia menjawab tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "La yazalun nasu ala khairin ma akhadhu al-ilma min akabirihim wa idza akhadhu al-ilmi aw idza akhadhu al-ilma min asaghirihim halaku." Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir-akabir. Kata Imam Al-Baji, akabir fil ilm, orang-orang besar dalam hal ilmu, maksudnya para ulama. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mengambil ilmu dari para ulama, dan ketika mereka mengambil ilmu dari asogir, dari orang yang ilmunya minim, mereka akan binasa. Berdasarkan hal itu, penyebab pertama kesesatan orang-orang awam adalah kebodohan. Keduanya hawa nafsu, ketiganya taklid. Nah, yang dua, yang ketiga ini terlalu panjang, nanti diproses lagi, nanti habis hanya untuk mukadimah. Inilah penyebab, tiga penyebab perpecahan kesesatan di kalangan orang awam. Adapun ikhtilaf, istilah itu hanya ditujukan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, bukan di kalangan para orang awam. Kalau si fulan dan si alam berbeda pendapat, jangan dikatakan itu ikhtilaf antara mereka, selama mereka orang-orang bodoh, orang-orang awam. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Apa sih sebab yang menyebabkan para ulama ikhtilaf? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilmi ini menyatakan setidak-tidaknya ada 7 sebab. Pertama, ayyakuna dalilu lam yablugh hadzal mukhalif alladhi akhtha fi hukmihi. Pertama, mungkin dalil tidak sampai kepada ulama ini sehingga dia salah dalam menetapkan hukum dalam perkara itu. Umpamanya dia berpendapat begini, ternyata pendapatnya salah. Kenapa salah? Sebab dalil tentang hal itu belum sampai kepada dia. Terlebih di zaman dahulu, seperti di zaman Imam Al-Hadi yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang sezaman dengan beliau, saat itu belum ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Itu belum ada karena belum lahir. Imam Syafi'i itu lahir pada abad kedua Hijriah, lahir sekitar 150 atau 151 sampai 200 Hijriah. Imam Bukhari abad berikutnya, tidak bertemu. Dan kitab hadis yang ada hanya Al-Muwatta Imam Malik, sehingga hadis saat itu masih berpencar di kepala hafalan para ulama, sehingga mungkin ada hadis yang sampai ke satu ulama tapi tidak sampai ke ulama yang lain. Sebagai contoh, ini tidak hanya terjadi di kalangan para ulama tabi'in dan seterusnya, tapi juga terjadi di kalangan para sahabat. Syaikhul Islam memberikan dua contoh dalam hal ini. Pertama, dalam kitab Sahih Bukhari, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan bala tentaranya safar ke negeri Syam, di tengah jalan tersebar berita bahwa negeri Syam yang akan mereka datangi sedang menyebar wabah penyakit taun. Penyakit taun itu semacam penyakit kulit yang berbahaya dan mudah sekali menyebar. Dan penyakit tentu kalau menimpa seorang muslim dan mati karena penyakit itu syahid loh, asal tidak disengaja. banyak. Syahlan banyak kita Ahkamul Janais menyatakan ada 25 itu penyebab syahid itu. Bukan hanya perang aja. Penyakit paru-paru itu syahid. Tenggelam syahid. Terbakar syahid, tertimpa reruntuhan itu syahid. Asal tidak sengaja ya. Kalau sengaja wah ini tenggelam syahid nyebur ke laut karena enggak bisa berenang. Konyol itu. Ada yang kebakaran, wah ini kesempatan untuk mati syahid. Terjun enggak perlu. Syahid enggak itu konyol. Wah, salah satu penyebab sakit syahid itu paru-paru. Ngerokok tiap hari sampai dua bos habis. Kenapa kamu rokok? Biar sakit karena paru-paru dan mati syahid. Konyol itu. Termasuk yang terkena penyakit taun syahid. Saya kata Nabi SAW, taun syahada alikuli muslim. Bahwa taun itu syahadat alikuli muslim, syahid bagi setiap muslim. Di Syam menyebar penyakit taun. Maka bermusyawarlah Umar dengan para sahabat yang terdiri dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Mereka ikhtilaf. Sebagian menyatakan ini kalau takdirnya belum enggak, karena kita akan menerusuk aja. Kata yang lain, enggak, takdir juga harus dihindari. Kata Umar, kita pulang. Ditegur oleh sahabat, hei Umar, apakah engkau akan menghindar dari takdir Allah? Kata Umar, ya, menghindar dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ikhtilaf. Tiba-tiba kurunyu, kata orang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kurunyu itu artinya toyo. Datang gitulah ya. Sebab dalam bahasa Sunda ada kata pangantir. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Amdahar got minum berbet lumpat curelat ngajren kedebuk labu. Nah, kadang-kadang kata pangantir curelat berbet lumpat ngajren kedebuk itu bahasa Indonesia tidak ada. Tolol Abdurrahman bin Auf datang dan ketika musyawarah itu terjadi dia belum ada. Setelah musyawarah selesai dan kembali semuanya ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menyatakan inni min dzalika ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum bi fi ardin fala taqdumu alaihi wa in waqa'a antum fiha fala takhruju firaran minhu. Kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku memiliki satu ilmu tentang hal itu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, apabila kalian mendengar ada penyakit taun di suatu negeri, janganlah kamu mendatanginya. Dan apabila tersebar penyakit taun di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar karena melarikan diri dari penyakit taun itu. Hadis ini tidak terdengar oleh Umar dan oleh sahabat lainnya, tapi terketahui oleh Abdurrahman bin Auf dan ini menjadi pemutus ikhtilaf di antara mereka. Ini contoh yang pertama bahwa mungkin seseorang berpendapat dalam ajaran Islam dengan pendapat yang keliru atau yang salah karena dia belum mendengar ada hadis yang jelas yang menyatakan tentang hal tersebut. Ini contoh yang pertama. Kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat tentang wanita yang hamil. Lalu wanita yang sedang hamil ini ditinggal mati oleh suaminya. Kapan masa idahnya berakhir? Apakah 4 bulan 10 hari? Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 234, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Dan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka, hendaklah mereka menunggu masa iddah sampai 4 bulan 10 hari. Nunggu untuk nikah lagi gitu ya. Jangan keganjenan sekarang suaminya mati, besok langsung nikah lagi. Tunggu 4 bulan 10 hari. Tapi dalam ayat yang lain, surah At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayadna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah itu sampai mereka melahirkan. Kalau sekarang ada wanita hamil, hamilnya baru 2 bulan. Suaminya meninggal. Ayat mana yang dipakai ini? Apakah yang 4 bulan 10 hari? Berarti kalau 4 bulan 10 hari, pada usia kandungan 7 bulan sudah boleh nikah lagi ya. Terus ada lagi dua kasus lain. Wanita itu hamilnya umpamanya 8 bulan. Ayat mana yang dipakai? Kalau ayat yang dipakai masa iddahnya sampai 4 bulan, walaupun dia sudah melahirkan gitu ya, kan mati suaminya 2 minggu kemudian melahirkan gitu kan, maka harus nunggu sampai 4 bulan 10 hari. Ataukah tadi surah At-Talaq menyatakan dia masa iddahnya sampai melahirkan, berarti masa iddahnya cuma kira-kira 2 minggu ya. Mana yang dipilih? Apakah yang lebih menguntungkan bagi wanita itu, boleh milih itu, boleh milih ini, gitu ya? Nah, berkata Ali bin Abi Thalib beserta Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, dia harus mengambil masa iddah terpanjang di antara dua ayat yang tadi. Jadi kalau hamil dia 2 bulan, baru 2 bulan sudah meninggal suaminya, masa iddahnya nunggu 7 bulan lagi ya sampai melahirkan. Tapi kalau hamilnya 9 bulan, pas 9 bulan hamil suaminya mati 2 hari kemudian melahirkan, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari panjang. Pokoknya ambil yang terpanjang. Itu pendapat Ali dan itu juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua-duanya salah, keliru. Kenapa dua-duanya salah dan keliru? Ternyata ada sebuah hadis yang jentrek tentang masalah itu. Jentrek itu sharih, jelas, gamblang. Jentre itu, kalau bahasa Sunda banyak jentre, jelas, abstrak, tegas, tandas, eces, dan seterusnya, banyak. Maknanya sama, gamblang. Hadisnya adalah sebuah hadis dari Subay'ah al-Aslamiyah. Dia nifas setelah beberapa hari ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi usia kandungan 9 bulan meninggal suaminya. Beberapa hari setelah itu dia nifas melahirkan. Baru beberapa hari sudah langsung dandan. Terus datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya nikah lagi? Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena baru beberapa hari suaminya meninggal, baru beberapa hari juga dia melahirkan, langsung diizinkan nikah lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang benar, apabila wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan, bukan diambil 4 bulan 10 hari berdasarkan hadis tersebut. Oleh karena itulah yang berlaku bagi wanita itulah surah At-Talaq ayat yang keempat yang berlaku bagi wanita yang hamil. Wa ulatul ahmal ajaruhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita hamil maka masa idah mereka itu sampai mereka melahirkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, wa ana a'lamu ilman yakin anna hadha alhadith law balagha aliyan wa ibn abbas la akhadha bi qat'an wa lam yadhhab ila ra'yihima. Aku yakin dengan ilmu yakin bahwa hadis ini seandainya sampai kepada Ali dan Ibn Abbas, pasti kedua-duanya itu akan mengambil hadis ini dan tidak akan berpendapat seperti pendapat yang tadi. Kalau Ibn Abbas sama Ali kan mengambil masa idah terpanjang kalau wanita hamil mati. Mereka dua-duanya tidak mendengar hadis ini. Sehingga sampai akhir hayat itu mereka berpendapat seperti itu. Padahal ada hadis ini. Dan sampai akhir hayat hadis ini tidak sampai kepada mereka. Sehingga pendapat Ibnu Abbas dan Ali ini tetap dikutip oleh para ulama dan kitab-kitab fikihnya. Sehingga sampai sekarang ada ulama ahli fikih yang berpendapat seperti itu pula. Karena ada hadis yang qat'i tentang masalah ini. Inilah penyebab pertama ikhtilaf di kalangan para ulama dan kesalahan seorang ulama dalam berijtihad. Itu disebabkan yang pertama adalah karena ada hadis yang mungkin belum sampai kepada ulama itu dalam perkara itu. Kedua, saya agak sedikit ngebut ya. Penyebab kedua terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama adalah mungkin hadis itu sampai ke ulama tadi, akan tetapi dia tidak percaya kepada si rawi yang menyampaikan hadis tersebut kepada dirinya. Sebagai contoh, ini juga terjadi di kalangan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anha radhiyallahu anhu berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya dengan talak bain. Talak bain itu talak yang menyebabkan tidak bisa kembali rujuk kepada mantan istrinya karena sudah 3 kali talak. Kalau baru 1 atau 2 kali masih boleh kembali. Tapi kalau sudah 3 kali gak boleh kembali, kecuali istrinya diseling dulu nikah sama laki-laki lain lalu dicerai baru kembali. Dengan syarat tidak direkayasa, tidak pura-pura nikah dulu sehari besok cerai ya. Yang rujuk nih, gak boleh. Si ini namanya muhalil, ini namanya muhalal. Dua-duanya gak boleh, haram. Nah, Umar berpendapat wanita yang sudah talak bain masih selama masa idah masih harus diberi nafkah oleh mantan suaminya dan juga harus diberi tempat tinggal selama masa idahnya berdasarkan pada keumuman ayat dalam surah At-Talaq ayat yang kedua ya, bahwa wanita yang sudah ditolak itu mereka tidak boleh keluar dari rumah wala yakhrujna min buyutikunna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Mereka enggak boleh keluar dan enggak boleh dikeluarkan dari rumah suami. Jadi setelah ditalak si istri itu selama masa iddah harus tetap tinggal di rumah suaminya. Surah Talak 1. Selama masa iddah terus di rumah suaminya. Kalau ternyata kedua-duanya melakukan kembali hubungan suami istri selama masa iddah tersebut, otomatis rujuk. Atau kalau mau rujuk, perlulah langsung. Gak perlu ada had nikah lagi. Gak perlu ada wali, ada saksi. Perlulah urusan berdua itu. Berarti itu otomatis rujuk. Rujuk yang pertama. Beres perhubungannya, besoknya bantem lagi. Talak lagi. Dua ya. Selama masa idah harus tetap di rumah suaminya. Kemudian sehari dua hari kuat, tiga hari empat hari mulai mikir, lima hari mulai kelimpungan, enam hari rujuk lagi, ya. Dua kali talak, besoknya berantem lagi umpamanya, talak lagi. Nah sudah tiga kali tolak balik namanya, nggak boleh rujuk lagi, harus pisah. Walaupun selama masa idah langsung keluar si istri itu, apakah harus dinafkahi oleh mantan suaminya dan diberi tempat tinggal apa tidak? Umar menyatakan harus. Nah, Umar berhujah dengan ayat yang tadi disebutkan. Datang Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia sudah ditalak tiga oleh suaminya. Lalu suaminya menyuruh pembantunya untuk membawakan sejumlah gandum untuk mantan istrinya selama masa idah. Tapi istrinya tidak menerima, mantan istrinya ini tidak menerima. Lalu kedua-duanya mengadukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyatakan annahu la nafaqata laha wa la sukna. Tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada jaminan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika zaman Umar, Umar berpendapat tetap harus. Maka datang Fatimah binti Qais menceritakan kisah yang pernah dia alami di masa Rasul Sosram zaman dahulu, bahwa wanita yang sudah hamil itu tidak, wanita yang sudah dicerai tidak, tidak dapat nafkah cerai tiga ya. Umar berpendapat dengan surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Nah, setelah diceritakan kasus Fatimah binti Qais, Umar tidak percaya. Kata Umar, anasruku qawla rabbina liqawli imra'atin la nadri adzakarat am nasiya. Apakah kita harus meninggalkan firman Allah hanya karena ucapan seorang wanita yang mungkin saja ingat, mungkin saja lupa? Jadi Umar enggak percaya kepada kualitas ingatan dari Fatimah ini. Makanya ditolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Hadisnya dia tidak percayai karena mungkin yang meriwayatkannya tersebut orang yang dikhawatirkan dia ini lupa, sehingga tidak dipercaya. Berdasarkan hal itu, maka penyebab yang kedua dari terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama adalah tidak percayanya kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini terus terwariskan kepada generasi setelah para sahabat, sehingga di kalangan para ulama ada orang yang berpendapat dengan pendapat yang bertolak belakang dengan sebuah hadis, hanya karena dia anggap hadis itu sebagai hadis yang dhaif menurut dirinya, sehingga hadisnya ditolak. Karena hadisnya ditolak, maka isi dari hadis itu juga ditolak. Tidak diamalkan, tidak menjadi bagian dari pendapatnya dalam perkara tersebut. Dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walaupun ada hadis yang jelas tentang masalah itu, akan tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis itu sehingga tidak mengambilnya. Sebagai contoh banyak. umpamanya tentang haramnya wanita memakai perhiasan yang melingkar. Hadisnya ada, Syaikh Al-Albani rahimahullah menukil hadis dalam kitab Al-Adabu Zifah. Tapi para ulama lain membaikkan hadis itu. Tentang adanya hadis la tasumu yawmas sabt illa fima qurib 'alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang difardhukan. Syaikh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih la yudhaifu illa al-jahil bil hadis, kata beliau. Tidak ada yang mendhaifkan hadis ini kecuali orang yang jahil terhadap hadis. Ulama lain mendhaifkan hadis ini dan membolehkan saum sunnah pada hari Sabtu. Juga contohnya salat tasbih. Syaikh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Syaikh Ridwan Jami Ridwan juga dalam kitab Tahqiq Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini juga hasan dan boleh diamalkan, boleh dipakai. Ulama-ulama lain seperti Syaikh Al-Taymin dalam kitab ilmu menyatakan hadis itulah asdanah. Syaikhul Islam menyatakan itu dhaif. Imam Ahmad la arsuhihan. Saya tidak memandang itu sebagai hadis yang sahih, makanya tidak saya amalkan. Jadi ada sebuah hadis tapi didhaifkan oleh sebagian ulama dan tidak dipakai, sebagian lagi mensahihkan hadis ini dan dipakai. Dan itu terus turun-temurun sampai ke kalangan bawah, di kalangan ikhwan dan akhwat. Contoh lain, sepulang dari ruku sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ada yang sedekah, ada yang kata orang sunnah ngarumbai ke handap. Ngarumbai itu merumbai ke bawah, tidak sedekah. Kata Syaikh Al-Albani, enggak ada hadisnya walaupun yang dhaif. Kata Perkis, walaupun yang dhaif. Kata Syaikh Al-Albani, tidak ada hadisnya. Dan itu adalah bid'ah dhalalah. Itu boleh disebutkan dalam kitab sifat salat Nabi. Syaikh Al-Albani dalam kitab ilmi ini menyatakan sunnah. Syaikh bin Baz juga begitu. Bahkan ada hadis yang jelas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Wa'il bin Hudr menyatakan ثم قال سمع الله لمن حمده فرأيت ممسكا يمينه على شماله ووضع على صدره. Kemudian Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah. Berarti itu gerakan ketika apa? Itidal. Sebab itu satu-satunya doa ketika itidal adalah sami Allah liman hamidah. Selain itu Allahu Akbar ya. Kemudian dia mengatakan sami Allah liman. Faraaituhu mumsikan yaminahu 'ala shimalihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanannya ke tangan kirinya dan meletakkannya di atas dada. Oh, ada yang lupa mematikan. Sebelum ada yang lupa lagi, coba ada enggak yang lupa lagi? Matikan. Nanti kalau kejadian malu. Di apa? Dipelong oleh semua orang. Dipelong itu apa? Di intentif oleh semua. Jadi itulah penyebab yang kedua dari istilah di kalangan para ulama. Ketiga, penyebab ketiga dari istilah yang terjadi di kalangan para ulama adalah orang tersebut pernah mendengar hadis itu tetapi kemudian lupa. Dan lupa ini karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dari seorang manusia, sekalipun manusia yang maksum. Siapa? Rasul sallallahu. Saya tanya, Rasul sallallahu suka lupa? Suka lupa tidak tentang syariat? Suka. Makanya ada sujud sahwi karena lupa. Kalau sujud sahwi itu ajaran dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ngarang-ngarang para ulama atau para apa. Kenapa Nabi sujud sahwi? Lupa. Nabi pernah lupa enggak tentang ayat? Pernah. Dan Allah menyatakan sanukrihuka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepadamu, maka kamu fala tansa, kamu tidak akan lupa illa ma syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Para ulama menyatakan yang dikehendaki oleh Allah itu mengandungi pahala yang besar. Suatu saat Nabi SAW sholat beserta para sahabatnya, lalu beliau lupa tentang ayat. Para sahabat tidak ada yang berani mengingatkan, karena mungkin disangkanya ada wahyu lagi turun atau dimansuh gitu ya. Selesai sholat Nabi menyatakan, Halla kunta dakartaniyaha, kenapa kamu tadi tidak mengingatkan aku? Sebab ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian, aku suka lupa sebagaimana kau lupa. Ansa kana tansaun fa idza nasita fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa ingatkan. Nabi sering suka lupa juga, termasuk suatu saat Nabi salat zuhur atau asar dua rakaat salah, para sahabat semua salah dan enggak ada yang menegur. Mungkin segen gitu ya, Nabi itu karismanya tinggi loh, segen. Tapi ada seorang Arab baru yang nekat, ya Rasulullah, apa engkau lupa atau kita dikosor atau syariat sudah berubah? Beliau menyatakan, aku tidak lupa, tidak dikosor, juga tidak dirubah. Oh kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah, kita berubah. Nabi berpaling kepada sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, benarkah orang ini? Benar. Lalu Nabi bangkit lagi dan menambah dua rakaat. Lalu sebelum salam beliau sujud sahwi. Beliau dilupakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk lupa. Dari dilupakannya beliau lahir syariat sujud sahwi. Lengkap sudah syariat ini. Coba bayangkan, kalau Nabi SAW tidak pernah lupa karena kemaksumannya, sementara umatnya sering lupa. Ya, Nabi gak pernah lupa, pas umatnya lupa tuh gak ada syariatnya dulu nih. Nabi gak pernah lupa kan bingung kita ya. Alhamdulillah Nabi selesai dilupakan oleh Allah, dan dilupakannya beliau memperlengkap syariat bagi umatnya yang suka lupa ini. Oleh karena itu lupanya beliau tidak bertolak belakangan dengan kemaksuman beliau. Maksum-maksum lupa-lupa, dan dua-duanya tidak saling berhubungan. Maksum-maksum lapar-lapar kalau gak makan, maksum-maksum sakit-sakit, antara sakit dengan maksum gak berkaitan. Maksum-maksum kalau ditonjok orang sakit, maksum-maksum kena sihir juga bisa kena sihir, dan dua-duanya tidak berhubungan. Itu hal yang amat sangat manusiawi. Sebagai manusia beliau bisa disakiti orang, bisa disakiti binatang, bisa disakiti jin. Sangat manusiawi. Tapi dari sini lahir syariat. Oleh karena itu hadis bahwa Nabi SAW terkena sihir sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tak ada satu pun ulama ahli hadis yang mengingkarinya. Yang mengingkarinya adalah orang aqlani yang menyandarkan segala sesuatunya kepada akal. Tak masuk akal Nabi SAW kena sihir, kata. Kan beliau masuk. Itu sama aja dengan mengatakan gak masuk akal Nabi kalau ditonjok gak sakit. Kan beliau masuk. Kemaksuban bukan dalam hal tonjok-menonjok. Ketika perang Uhud Nabi terluka sampai giginya tanggal. Gak ada orang menyatakan katanya masuk, tapi kok giginya tanggal. Ada hubungan antara kemaksuman dengan tanggalnya gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah Nabi juga suka lupa, apalagi manusia yang lainnya, termasuk kita. Tapi lupanya Nabi luar biasa, memberikan hikmah yang luar yang hebat bagi umat setelahnya. Sebagai contoh, lupa ini pun pernah teralami oleh para sahabat utama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di sini kita sudah mengetahui Umar lupa dua kali. Yang pertama kasus Fatimah binti Qisbah. Kedua kasus dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Umar dan Ammar dan Ali ini awalnya beda, ujungnya sama. Berangkat diutus oleh Nabi SAW. Di tengah jalan dua-duanya junub pada waktu mau subuh. Masya Allah wala quwata illa billah. Ketika hadis ini sampai ke orang-orang para orientalis di Eropa, waliyadzubillah, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melegitimasi gay. Tunggu bahasa Muhammad nontonnya juru baru bahasa Muhammad yang kemarin. Padahal dia tidak membawa istrinya, cuma berdua, Umar dan Amr junub. Kenapa mereka bahas junubnya? Dikorek-korek itu oleh orang yang ateis, orang orientalis yang ateis, tetapi mencoba mempelajari, menganalisa ajaran Islam dengan fondasi keateisannya. Ya pasti yang dikorek-koreknya yang buruk-buruk. Umar dan Amr dua-duanya junub. Kalau Umar dia tidak sholat karena dia memandang percuma, wudhu mandi nggak ada air, gitu ya. Kalau mau sholat tanpa mandi nggak sah, nggak sholat. Kalau Ammar bin Yasir dia berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang mandi dengan tanah. Dua-duanya salah ya. Umar salah, Ammar salah. Begitu dua-duanya pulang ke Madinah melaporkan kata Nabi SAW, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Cukuplah bagi kalian berdua untuk berbuat begini nih dengan kedua tanganmu, lalu diajarilah bayarmu. Nah, hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sudah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal, Ammar bin Yasir meriwayatkan hadis ini. Dipanggil oleh Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ma hadzal hadis alladhi tuhaddithu bi?" Hadis apa yang kamu riwayatkan ini? Kata Ammar, kata beliau, "Amma tadhkur inama ba'athana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajj fa ajnabna fa ma anta falam tusalli wa amma anna fatamarrabtu fis sa'id." Ingat ya, bahwa ketika Rasul SAW mengutus kita berdua dalam sebuah keperluan, lalu kita junub bareng-bareng, adapun kau tidak sholat, adapun aku berguling-gulingan di tanah, lalu kata Nabi, cukup bagi kamu untuk berbuat begini, lalu diajari tayang. Itu kata Ammar. Umar tidak ingat kasus itu. Dia mengatakan, ittaqillah ya Ammar, takutlah kamu kepada Allah ya Ammar. Umar tidak ingat dari situ. Apa kata Ammar? In syikta bima ja'allahu alaya min ta'atika alla uhadditha bihi fa'alt. Kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, karena Allah telah mewajibkan aku untuk mentaatimu, aku tidak akan mengabarkan hadis ini kalau diperintah oleh Amirul Mukminin, karena rakyat berkewajiban taat kepada Amir sekalipun berbeda pendapat. Disinilah yang menjadi dasar kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin, baik sependapat dengan Amir ataupun tidak. Karena sudah sepakati dia Amir kita, ya kalau salah dia yang dosa, kita tetap dapat pahala ketaatan. Kalau benar, kita tetap dapat pahala. Musalamu benar itu pemimpin, kita dapat pahala ketaatannya. Termasuk Ammar bin Yasir, kalau engkau mau, karena Allah mewajibkan aku untuk mentaatimu, aku tidak akan menyebarkan hadis ini. Apa kata Umar? Nuwallika ma tawallait. Artinya, kata Syekh Al-Utsaimin, fahadith bihinna, silakan kamu sebarkan hadis ini. Umar lupa, Ammar tidak, dan dua-duanya sampai akhir hayat tetap berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini juga terjadi antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhumah. Kata Abu Musa, boleh tayamum. Kata Ibnu Mas'ud, enggak. Kata Abu Musa, tuh kasus Ammar ingatnya. Kata Ibnu Mas'ud, kan kasus Ammar diingkari oleh Umar. Nah, apa kata Abu Umar? Kata Abu Mas'ud, kata Abu Musa al-As'ari, kata beliau, dakna min qawli Ammar wa Umar ma taqulu fi hadhil ayah. Kita tinggalkan ucapan Umar dan Ammar. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini nih? Lalu dibacakan surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang mengajarkan tentang tata cara tayamum. Wa in kuntum marda'u 'ala safarin aw ja'a minkum min al-ghait aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kamu sakit atau kamu safar atau baru BAB atau baru berhubungan dengan istri kamu, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Jangan dengar ucapan Umar, jangan dengar ucapan Ammar. Nih, di mana ayat ini? Diamlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah salah satu kasus yang pernah terjadi, ikhtilaf antara para sahabat hanya karena sahabat tersebut lupa terhadap sebuah hadis yang pernah dia alami padahal. Inilah sebab yang ketiga. Keempat, penyebab keempat dari kesalahan ijtihad ulama sehingga dia berikhtilaf dengan ulama lainnya yang benar ijtihadnya adalah ayat atau hadis itu sampai kepada dirinya, tapi dia memahami dengan pemahaman yang sebaliknya atau tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya ada, dia tahu sahih kalau itu hadis, kalau itu ayat pasti benar. Tapi pemahaman dia tentang ayat dan hadis itu berbeda, sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Contoh, ada kaitannya dengan kasus bangsa. Bagaimana hukum menyentuh perempuan yang bukan mahram setelah berwudu? Apakah batal atau tidak? Ini kan istilahnya. Istilahnya bukan terjadi kalangan orang awam saja, memang dari sunnahnya para ulama juga ikhtilaf. Sebagian orang menyatakan batal asal menyentuh, atau orang sunnah asal noel, asal pantau, disengaja atau tidak disengaja batal. Ayatnya adalah aula nastumun nisa. Allah berfirman, "Wa in kuntum marda'a 'ala safarin aw ja'a minkum min al-ghait aula nastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu." Kalau kamu sakit atau safar atau buang air besar atau menyentuh perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka tayammumlah. Ini menunjukkan menyentuh perempuan batal. Gitu. Nah, ayat ini benar. Ini ayat. Tidak ada ayat yang dhaif. Semua ayat pasti benar. Kalau hadis, ya. Termasuk hadis kursi. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Kalau ayat, tidak ada yang palsu. Ada ayat yang palsu. Karena yang dibikin-bikin orang. Tapi tidak ada yang dhaif. Tidak ada yang asal. Semua ayat pasti benar. Akan tetapi ayat aula mastumun nisa dipahami oleh sebagian orang bahwa al-lamas di sana, menyentuh di sana adalah mutlaqul lamas. Pokoknya asal menyentuh saja. Asal pantau, asal nempel sengaja atau tidak sengaja, sudah itu batal. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang berpendapat yang dimaksud adalah menyentuh dengan syahwat. Umpamanya menyentuh tapi dengan syahwat, dengan dihayati sambil meremelek di usap-usap. Itu baru batal. Kalau asal pantal, asal menyentuh tanpa syahwat, tidak. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, baik dengan syahwat ataupun tidak, tidak batal. Sebab yang dimaksud menyentuh dalam ayat itu adalah maknanya jima, hubungan suami istri. Lahir tiga pendapat dari ayat yang sama, karena perbedaan dalam cara memandang dan cara memahami ayat ini. Mana yang benar? Syarul Yasin menyatakan yang benar yang ketiga. Yang ketiga itu yang mana coba? Jima. Yang membatalkan wudu adalah jima. Kalau bukan jima, hanya asal antol, asal patoel, asal nempel, sengaja atau tidak sengaja, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sama sekali tidak membatalkan wudu. Sama sekali tidak. Dan ini didalili oleh beberapa aspek. Aspek pertama, dari balaghatul Qur'an, dari nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Allah di dalam ayat ini menjelaskan dua macam toharah, dengan air dan dengan debu. Juga toharahnya itu dari dua jenis hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ayat ini menyatakan wa in kuntum mardha aw ala safar, kalau kamu sakit atau safar. Sakit dan safar adalah menerangkan keadaan. Aw jaa ahadu minkum minal ghaiz, atau kamu baru buang air besar. Buang air besar ini termasuk aspek pembatal wudu, tapi hadas kecil. Jadi setelah buang air besar tidak perlu mandi ya, tapi cukup dengan wudu, tapi ceboknya wajib. Tapi cukup wudu, tidak wajib mandi. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, kalau yang dimaksud menyentuh perempuan batal ini juga hadas kecil. Hadas kecil umpamanya Noel biasa kan hadas kecil. Kalau Noel biasa Pak Anta tidak perlu mandi ya. Hadas kecil. Maka ayat ini kurang balaghah, karena kurang mencakup, kurang syamil. Karena hanya menyebut dua pembatal hadas kecil, yaitu buang air besar dan Noel. Apa Noel teh? Gini nih. Bahasa nyolek. Kalau ada besarnya berarti tidak dijelaskan dalam ayat ini. Ini kurang balaghah. Oleh karena itu, dilihat dari nilai kebalaghahan Al-Qur'an, lamastumun nisa ini harus hadas besar. Dan hadas besar pasti dengan jalan jima. Ini dalil pertama kenapa menyentuh perempuan dalam ayat ini maknanya jima. Karena kebalaghahan Al-Qur'an, Allah cukup mewakili kedua jenis hadas ini dengan masing-masing satu penyebab. Yang hadas kecil penyebabnya hanya satu, yaitu buang air besar. Yang hadas besar penyebabnya hanya satu, yaitu jima. Cukup. Kalau umpamanya harus dirinci, tidak balaghah umpamanya kalau kamu sakit atau buang atau safar atau buang air kecil atau buang air besar atau kamu buang angin atau kamu makan daging unta, kan harus dirinci begitu ya. Itu hadas-hadas kecil. Terus hadas besarnya dirinci, atau kamu habis berjima, atau kamu baru suci dari haid, atau kamu baru suci dari nifas. Kan harus dirinci begitu ya. maka itu kurang balaghah. Maka kebalaghahan Al-Qur'an ditunjukkan dalam bentuk setiap jenis hadas kecil atau besar diwakili oleh satu jenis. Hadas kecil diwakili oleh buang air besar saja, buang air kecil dan B, buang anginnya enggak disebut, enggak perlu, sudah terwakili. Dan hadas besar diwakili oleh satu saja, yaitu jima saja. Haid nifasnya tidak disebut, dan itu balaghah. Makanya yang dimaksud menyentuh perempuan di sini maknanya jima. Ini dalil pertama. Kedua, dilihat dari segi sharaf, adanya huruf alif di dalam aula mastumun nisa, ada huruf alif setelah la, la-nya panjang, la mastum. Alif di sini disebut dengan alif musyarakah. Alif musyarakah itu memberi makna saling. La mastumun nisa artinya saling menyentuh, patoel-toel. Patoel-toel di sini maknanya bukan silih toel dengan tangan biasa, tapi itu adalah idiom ungkapan untuk jima. Dan ini menunjukkan Islam atau Al-Quran itu amat sangat santun dalam mengemukakan segala sesuatu, sehingga tidak vulgar, tidak blak-blakan, tidak terang-terangan. Dan ini hampir ada dalam semua bahasa. Kita menyatakan hubungan suami istri tidak tabu ya. Dalam bahasa Sunda disebut sapa temon, tidak tabu. Tapi kalau dengan bahasa lain mungkin tabu, nggak biri-giri kita mendengarnya atau mengucapkannya, gitu ya. Al-Quran juga begitu. Jima diungkapkan dengan labastu. Ketika Maria didatangi oleh Jibril bahwa kamu akan punya anak, apa kata Maria? Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamshasni basharun, padahal aku belum pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Apakah yang dimaksud disentuh secara di sana di toel? Bukan di toel, tidak akan hamil ya. Asal pak antal, asal nyolek, nggak akan hamil. Yang dimaksud disentuh di sana artinya disetubuhi, melakukan jima. Maria menyatakan bagaimana mungkin aku bisa hamil, bisa punya anak. Walam yamshasni basharun, padahal belum pernah aku disentuh oleh seorang laki-laki pun. Nah, di sana diungkapkan disentuh. Betapa santunnya bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak porno, tidak vulgar. Santun, sehingga mengungkapkan hubungan suami istri dengan amat sangat halus. Tapi kehalusan Al-Quran sering disalahpahami oleh orang, sehingga orang memahami apa adanya. Oh, dan kamu menyentuh perempuan, akan menyentuh saja gitu ya. Itu qarinah kedua. La mastum di sana artinya patoel-toel. Itu idiom untuk sebuah persetubuhan antara suami dengan istri. Ketiga qarinah dari lain yang ketiga adalah hadis. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta yang lain-lain, bahwa Rasul qabbala ihda nisa'ihi thumma dhahaba ila shalah wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya. Setelah itu langsung beliau pergi sholat dan tidak berwudu kembali. Menunjukkan bahwa mencium istri tidak membatalkan wudu. Padahal orang-orang yang berpendapat wudu batal karena menyentuh perempuan, termasuk dengan istri juga batal gitu ya. Nabi itu sengaja mencium dulu istri, setelah itu pergi ke masjid sholat. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, Ustaz, apakah berarti sunnah setiap mau ke masjid mencium istrinya? Yang jelas itu tidak terlarang dan tidak membatalkan wudu, tapi jangan juga ditetapkan sebagai sebuah sunnah setiap mau ke masjid, umi sini. Jangan. Contoh kedua, ada dalil yang sampai tapi beda pemahaman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang dari perang Ahzab, perang Ahzab adalah perang dengan beberapa suku orang-orang kafir di Madinah, mereka bertahan. Atau nama lain perang Ahzab, perang apa? Khandaq. Karena Khandaq itu artinya parit, karena Nabi dan para sahabat menggali parit di sekeliling Madinah. Selesai perang Khandaq, dan perang Khandaq itu terjadi juga kerugian kaum muslimin akibat kepengkhianatan Yahudi Bani Quraisy. Nah, Nabi selesai mengutus beberapa sahabat menuju ke Bani Quraisy. Sebelum berangkat, beliau berpesan, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisy." Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraisy. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Para ulama ikhtilaf, para sahabat yang diutus ikhtilaf. Sebelum sampai ke Bani Quraisy, waktu asar sudah datang. Sahabat ikhtilaf, sebagian sholat asar, karena mereka berkeyakinan kalau datang waktu sholat wajib sholat. Adapun perkataan Nabi janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraisy, maknanya kita harus cepat sehingga asar itu sampai di Bani Quraisy gitu ya, dan kita sholat di sana. Tapi kelompok sahabat kedua menyatakan apapun yang terjadi kita harus sholat asar di sana. Sehingga kelompok kedua tidak ikut sholat asar di jalan. Tapi mereka begitu datang malam ke Bani Quraisy, baru mereka asar maghrib isya di jaman tiga-tiganya. Dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Mana yang benar? Kata Syaikh Utsaimin, yang benar adalah yang pertama. Kenapa? Sebab nas-nas dalil tentang wajibnya melakukan sholat pada waktunya muhkamah, jelas, gamblang, eksis, tegas, tandes, atrak, jentrek, itu muhkamah. Sedangkan ucapan Nabi mutasyabih, muhtamal. Muhtamal itu bisa dipahami begini dan bisa dipahami begitu. Yang muhkam wajib didahulukan dari yang mutasyabih. Jadi ketika datang waktu sholat, maka kita sudah terkena kewajiban sholat saat itu bagaimanapun keadaan kita, memungkinkan sholat berdiri ataupun tidak. Sehingga banyak ikhwan yang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya lagi di jalan, saya butuh jawaban sekarang. Saya lagi di kereta. Di kereta ini waktu subuh sudah tiba, jam 4:30 umpamanya. Sampai di Bandung kira-kira 6:30. Waktu subuh masih ada tapi mepet. Apakah saya harus sholat di kereta sambil duduk, atau nanti tiba di Bandung sambil sempurna gitu ya, sambil berdiri ruku atau sujud? Mana yang harus dipilih?" Ini pernah juga ditanyakan kepada Syaikh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, ketika tiba waktu sholat, maka kita sudah terkena dengan kewajiban sholat bagaimanapun keadaan kita. Apakah bisa sholat sempurna sambil berdiri ruku sujud ataukah sambil duduk? Apakah ada air untuk berwudu atau tidak? Tapi kita bisa tayamum umpamanya, sudah terkena. Walaupun nanti kita tiba di tempat yang dituju, waktu sholat masih ada dan kita bisa sholat secara sempurna, maka lakukan di awal waktu walaupun sambil duduk, sekalipun nanti bisa pada akhir, tapi sambil sempurna. Apa makna adanya tadi yang pertama? Yang kedua, apa yang sudah kita alami sudah pasti. Adapun ketibaan kita di tempat yang diperkirakan masih ada waktu sholat belum pasti ya. Siapa tahu keretanya mogok, umpamanya ngempes, sehingga telat datangnya, sehingga nggak keburu gitu ya. Seperti itu. Jadi inilah penyebab yang keempat dari ikhtilaf atau mungkin kesalahan ijtihad seorang ulama. Hadis atau dalil, baik ayat atau hadis itu sampai kepada dia, akan tetapi dia salah dalam memahami isi dari dalil itu. Itu yang keempat. Mana dua acara tadi? Sampai jam berapa sisi pertama? Duhur jam berapa? Masih terus kalau begitu. Penyebab yang kelima, penyebab kelima dari kesalahan ijtihad seorang ulama yang menyebabkan dia berbeda pendapat dengan ulama lain dalam hal itu adalah bahwa ada hadis yang sampai kepada dia. Hadisnya sahih, tapi dia tidak tahu bahwa hadis itu sudah dimansuh. Apa arti dimansuh? Dihapus, di-cancel, diberokin cipuran sunnah. Dan dia tidak mengetahui bahwa hadis itu sudah dimansuh. Dia hanya memahami hadis itu sahih, makanya dia amalkan. Dan dia benar, karena selama dia tidak mengetahui adanya dalil yang memansuh, selama itu dia harus mengamalkan dalil itu. Dia benar dari segi sikap, walaupun salah dari segi kesimpulan dari pendapatnya. Tapi kesalahannya ma'zur. Ma'zur itu dianggap ada udzur, ada alasan sehingga dimaklumi dan ditolerir, dan tidak dosa. Terkena dengan hadis idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran fa idza akhtha falahu ajrun wahid. Kalau seorang ulama ijtihad, ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Contoh apa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di awal-awal dakwah Islam, sholat disyariatkan dengan cara yang sedikit berbeda dengan sholat di akhir masa-masa dakwah Islam. Salah satu perbedaannya adalah ketika ruku, kedua tangan ini dirapatkan, kemudian kedua-duanya diletakkan di antara kedua lutut. Kalau saya demonstrasikan, kasihan akhwat, biar adil tidak didemonstrasikan. Karena kalau demonstrasikan hanya ikhwan yang lihat, akhwat enggak. Enggak ada kamera kan ya? Enggak ada. Jadi bayangkan aja, kedua tangan dirapatkan, lalu pas ruku kedua tangan itu disimpan di antara kedua lutut. Itu ketika ruku, dan itulah di awal-awal Islam. Tapi kemudian cara ruku seperti ini dimansuh, dihapus, dan diganti dengan cara meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut yang kiri, dan direnggangkan jari-jarinya. Tidak rapat ketika ruku ya, kecuali ketika sujud harus rapat. Dan menghadapkan ujung-ujung jari ini ke kiblat ketika sujud. Tapi ketika ruku direnggangkan. Banyak saya lihat orang ketika ruku empat jarinya dirapatkan, jari jempolnya direnggangkan, disimpan di atas lutut. Itu banyak keliru. Yang benar, Nabi dikatakan oleh Uwais bin Khawfar raja baina asabihi wa huwa raqi. Beliau merenggangkan jari-jarinya ketika beliau berruku. Ketika beliau melakukan ruku. Itu yang disyariatkan kemudian. Abdullah bin Mas'ud saat itu enggak tahu. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud sholat di kiri kanannya ada dua sahabat lainnya, pertama Al-Qamah, kedua Al-Aswad. Ketika ruku, Abdullah bin Mas'ud melakukan ruku dengan cara yang jadul. Cara pertama yaitu merapatkan kedua tangan dan diletakkan di antara kedua lutut. Adapun Al-Qamah dan Al-Aswad meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Setelah itu, maka Abdullah bin Mas'ud menghardik kedua-duanya. Padahal dia kalah. Lalu diberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari ruku seperti ini. Baru hati itu tahu. Ini yang pertama. Kedua, di awal-awal disyariatkannya sholat, sholat dibolehkan sambil berbicara, sambil ngobrol. Sehingga ketika sholat ada sahabat yang sambil berbisik ketika sholat, dan itu dibolehkan. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa waqunu ma'al qanitin, jadilah kalian bersama orang-orang yang kunut. Kunut di sana maknanya diam, ketika sholat tidak berbicara. Akhirnya setelah itu mereka tidak berbicara. Tapi ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia sholat bersama-sama Nabi Sersam dan para sahabatnya. Ketika sholat tiba-tiba ada yang bersin. Hajih. Sambil berpaling, Muawiyah menyatakan, Yarhamukallah. Padahal dia lagi sholat. Para sahabat lain yang sudah tahu gak boleh bicara, melotot ke Muawiyah ini. Muawiyah gak enak dipelototin begitu. Dia menyatakan, kata dia, ma tanduruna ilayya ma sya'nu tanduruna ilayya, ada apa kalian melototin saya? Padahal lagi sholat. Lalu para sahabat menepuk-nepukkan tangannya ke paha mereka, mengisyaratkan agar aku diam. Aku pun diam, kata Muawiyah. Selesai sholat, wallahi, kata beliau, kata Muawiyah, ma ra'aitu ahadan, aku demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih lembut, lebih lunak, lebih bagus cara mengajarnya dibanding Rasul SAW. Dia tidak memarahi aku, tidak membentak aku, dan tidak menyalahi aku. Beliau dengan lemah lembut menyatakan, inna hadhis shalah la yasluhu fiha min kalamin nas, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Ini beberapa contoh tentang sahabat yang tidak mengetahui adanya hukum yang sudah dimansuh, tapi dia masih mengamalkannya. Ketika ini di zaman sahabat dan dikoreksi oleh Nabi atau sahabat lain, selesai urusan. Tapi ketika ada orang sampai akhir hayatnya tidak tahu bahwa itu dimansuh, terus tertulis, terajarkan oleh murid-muridnya, tertulis dalam kitab-kitabnya, dan terwariskan oleh orang-orang di zaman berikutnya, maka pendapat itu tetap eksis sekalipun sudah dimansuh. Dan itu yang menjadi salah satu di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat itu terus terwariskan ke umat dan muridnya. Inilah yang kelima. Satu lagi buat penyebab yang kelima, terjadinya pendapat di kalangan para ulama disebabkan karena dia mengetahui ada sebuah dalil tentang hal itu, tapi dia meyakini dalil itu bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, atau dengan adanya ijma yang lebih kuat. Dalilnya ada, tapi dia meyakini ada dalil lain yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan isi dari dalil tersebut. Contoh tentang riba. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, innamar riba fin nasi'ah, riba itu hanyalah dalam hal nasiah. Nasiah itu artinya tambahan dari pinjaman pokoknya. Tapi dalam hadis lain dari Ubadah bin As-Samit dan yang lainnya dikatakan anna riba yakunu fil nasiah wa ziyadah, bahwa riba itu terjadi pada nasiah dan ziyadah juga. Ziyadah itu artinya tambahan. Selain ya, selain riba nasiah, maka boleh. Seperti ada istilah dengan istilah riba fadl. Dan pembagian riba nasiah ini ada beberapa macam, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang khusus menjelaskan tentang masalah riba. Nah, Ibnu Abbas menyatakan bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasiah. Contohnya, umpamanya berkata Syekh Al-Utsaimin, misalnya, "Law bi'ta sha'an min al-qamam fi sha'ain yadan bi yadin fa inna 'inda Ibn Abbas la ba'sa bi." Kalau engkau menjual satu sha' atau satu kilo beras lah kalau di kita ya, ditukar dengan 2 kilo beras secara kontan saat itu juga, walaupun dengan kualitas yang berbeda tentu saja ya. Kalau yang 1 kilo mau umpamanya yang harganya 10.000, kalau yang 2 kilo yang harganya 5.000, ditukar saat itu juga. Kata Ibnu Abbas, ini boleh, tidak apa-apa. Karena tidak ada tempo antara pembayaran. Jadi sekarang nih saya 1 kilo dengan kualitas bagus, kamu bayar 2 kilo dengan kualitas yang agak jelek. Saat itu juga kontan, maka itu boleh dan tidak termasuk riba. Atau dengan emas, nih saya 1 gram 24 karat, ayo kamu tuker dengan 2 gram emas muda. Emas muda berapa karat? Pokoknya 15 karat umpamanya, atau sekarat. Itu kan tapi kontak, tidak ada tempo. Maka kata Ibnu Abbas, maka itu boleh. Tapi kalau ada tempo, umpamanya nih saya 1 kilogram beras harga 10.000 per kilo, nih nanti kamu bayar besok dengan 2 kilogram beras yang harganya 6.000 atau 5.000, maka ini baru riba, tidak boleh karena adanya tempo. Nah, yang pertama tidak dianggap riba kata Ibnu Abbas, yang kedua dianggap riba karena adanya nasiah. Nasiah itu tempo waktu. Adapun kalau fadl, maka tidak apa-apa. Fadl itu tadi tidak ada tempo, langsung kontak, walaupun jenis bendanya berbeda. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun jumhur ulama menyatakan riba ada dua, riba fadl dan riba nasiah, dan kedua jenis riba ini termasuk dua jenis riba yang diharamkan. Adapun perkataan innama riba fin nasi'ah, lafaz innama kata Ibnu Abbas, itu karena ada innama itu hasr, ada tul hasr, hanya ini, selain ini boleh gitu. Ini dibantah oleh para ulama dengan mengatakan umpamanya innama alimun fiha dan bila zaid umpamanya, orang yang alim di negeri ini hanyalah Zaid pakai innama. Pertanyaan, apakah tidak ada ulama lain selain Zaid? Dijawab, ada, cuma levelnya tidak setinggi Zaid. Ada ulama lain, cuma di bawah Zaid. Seperti itu juga innama riba fi an-nasi'ah. Riba itu hanya akan nasi'ah. Apakah berarti tidak ada riba lain? Ada, walaupun kadar keharaman di bawah itu, tapi sama-sama ribanya dan sama-sama haramnya. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu penyebab dari timbulnya perselisihan para ulama termasuk di kalangan sahabat adalah ada hadis yang sahih, akan tetapi dia memandang hadis sahih itu bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Adapun hadis lain yang menyatakan adanya riba fadl yang juga haram, tapi kesahihannya dianggap di bawah yang tadi, hadis yang diriwayatkan tentang riba fadl ini menyatakan man zada aw istazada faqad arba, gitu ya. Siapa orang yang menambah atau minta ditambah, maka itu adalah riba. Ini hadis ini sahih, tetapi kekuatannya di bawah yang innama tadi. Timbullah perbedaan pendapat dalam masalah ini. Inilah yang keberapa? Kenam. Ketujuh, dan yang terakhir. Terakhir ini akan kita teruskan nanti pada dulu. Sekarang sudah menjelang duhur. Kalau di Bandung itu sudah ada nih jam segini. Di Cilegon mungkin beda 3 detik ya. Ekrian ini mungkin persiapan untuk wudu, untuk sholat dan seterusnya. Saya inginnya setelah sholat duhur selesai tidak ada tanya jawab. Tapi kalau panitia dengan amat sangat memaksa, boleh sembilan puluh menit kita lanjutkan nanti setelah duhur. Tapi kalau nanti panitia mengumumkan inilah akhir dari acara kita hari ini setelah sholat kursi bubar, alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti pada dulu dengan poin yang ketujuh dan juga tanya jawab.